Ada seorang laki-laki dari kerajaan Persia. Dalam Quran ada surat Ar-Rum. Apa nama suratnya? Ar-Rum. Rum artinya Romawi. Roma. Kesebelasan Roma. Sedangkan Persia, nama rajanya Kisra. Siapa namanya? Kisra. Waktu itu blok barat, blok timur. Sama macam sekarang. Sekarang ini blok barat Amerika, blok timur Rusia. Setelah Gorbachev turun, jatuh, tinggal tunggal Amerika. Dulu dunia dipimpin dua, blok barat Roma, blok timur Persia. Nama raja Roma Kaisar, Julius Kaisar. Raja Persia dipimpin oleh Kisra. Lalu kemudian dari Persia ada seorang laki-laki anak muda namanya Salman. Siapa namanya? Salman. Salman ini bangsawan, naik perahu sampai ke sebuah negeri bernama Jumpa. Ada lagunya, Bungong Jumpa, Bungong Jumpa, Bagah di Aceh, Bungong terlebih, terlebih, indah lagunya. Saya juga sampailah Salman dari kerajaan Persia tadi ke Jumpa. Jumpa itu sekarang Biren. Lalu kemudian menikahlah dia dengan bangsawan. Tahu arti bangsawan? Bangsa yang hidup di awan. Seorang perempuan bangsawan, anak bangsawan dari Biren, namanya Siti Mayang Silundang. Lalu kemudian keturunan-keturunannya itu, itulah menjadi penguasa-penguasa. Lalu Islam pun datang. Dan di SD saya sudah belajar. SD lebih 20 tahun yang lalu sudah dipelajari di sekolah. Islam pertama kali datang di negeri Perla. Tapi sudah umur 41 tahun baru sampai ke Perla. Allahu Akbar. Nanti saya akan cerita ke anak saya. Dulu, nah, Islam pertama kali datang di Nusantara, di Perla. Ayah pernah ke sana? Belum. Sekarang saya bisa cerita. Islam pertama kali datang di Nusantara, datang mereka dari Jazirah Arab. Pulau yang pertama mereka temukan bernama Pulau Sumatera. Di tepi laut arah ke barat, maka di situ ada sebuah negeri yang makmur bernama Perla. Mendaratlah para bangsawan, para ulama ke negeri Perla itu, wahai anakku. Kalau dulu tak bisa cerita, sekarang sudah. Ayah sudah sampai ke sana. Aku bukan cuma sampai, aku sudah foto-foto dengan ulama-ulama. Ini dia gambarnya. Waktu ayah ceramah di sana, masyarakat di tanah lapang sepak bola penuh sampai tak nampak ujungnya, entah di mana. Itulah hebatnya. Kapan ayah ke sana? Tanggal 4 Rabiul Awal 1440. Waktu itu saya cerita ini udah ke cucu saya. Cucuku, dulu datuk kalian ini pernah viral. Kapan tutup? Dulu, waktu masih muda. Sekarang dah tua dah. Di mana tuh ceramah? Di Perla. Tempat pertama Islam datang, disambut oleh para bangsawan, lalu menyebarlah turun ke bawah. Dari Perla, turun ke bawah. Aceh Timur, turun ke bawah. Kerajaan Melayu pertama, yang di bawah Aceh, itulah dia kerajaan Melayu Langkat. Masjid Aziziyah masih tegak berdiri di Tanjung Pura. Betul? Di bawah itu ada raji kerajaan Melayu Delhi. Masjidnya masih tegak berdiri, Masjid Al-Masun. Di belakangnya ada Istana Maimun. Turun lagi ke bawah, ada masjid lagi, Masjid Kerajaan Besar. Itulah dia masjid kerajaan Serdang, sekarang sudah jadi Kabupaten Serge, Serdang Bedage. Turun ke bawah menjadi negeri yang besar ketika seorang laki-laki perkasa dari bumi Aceh bernama Sultan Iskandar Muda. Dia mau pergi ke Malaka, singgah di sebuah tanjung yang ada balai-balai, menikah dengan seorang perempuan, Siti Selendang Ungu. Hasil pernikahan lahir anak laki-laki bernama Abdul Jalil. Itulah Sultan pertama Kerajaan Melayu Asahan, sekarang menjadi Kabupaten Asahan Tanjung Balai Kisaran. Turun ke bawah lagi, setelah Asahan turun ke bawah, itulah Kerajaan Siak Sri Indrapura tahun 1723. Kampung halaman kami, Abdul Somad datang dari Riau. Sudah jelas? Nah, Abdul Somad orang Melayu. Al-Quran berbahasa? Bahasa Arab. Masa Quran bahasa Melayu? Quran bahasa Arab. Kami orang Melayu. Orang Melayu tak bisa baca Arab. Dari mana Ustaz tahu bisa baca Arab? Karena ada orang Aceh yang menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Melayu. Dia orang Aceh, tapi tidak diterjemahkannya Quran dalam bahasa Aceh. Andai diterjemahkannya Quran dalam bahasa Aceh, bisa saya bahasa Aceh sekarang. Tapi dia tahu ini semenanjung Melayu. Dari mulai atas kerajaan Patani Thailand, turun ke bawah kerajaan semenanjung Malaya, Malaysia, turun ke Sumatera, sampai Kalimantan Barat, mereka pakai bahasa Melayu. Maka kalau Al-Quran mau dikenal seluruh Nusantara, mesti diterjemahkan ke bahasa Melayu. Diterjemahkannya lah Quran ke dalam bahasa Melayu. Abad ke-17, laki-laki itu bernama Syekh Abdul Rauf As-Singkili, dikenal dengan nama Syekh Kuala. Dari mana? Dari bumi Nangroe Aceh Darussalam. Allahu Akbar. Pertama Islam datang di sini. Pertama Quran diterjemahkan di sini. Pertama menulis kitab fikih pakai bahasa Melayu, pakai tulis huruf Arab Melayu, ditulis oleh seorang ulama besar, Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Namanya diabadikan menjadi UIN, UIN Ar-Raniri. Bangga kita. Dari mana Ustaz ceramah? Dari Aceh, tempat pertama Islam. Sekarang bagaimana Aceh? Mantap. Ustaz mentang-mentang ceramah di Aceh, dibilangnya mantap. Satu-satunya tempat yang pramugari pakai jilbab, roknya panjang, di mana? Ustaz kok tahu? Saya kan pemerhati pramugari. Kemarin musibah pesawat singa terbang. Ingat? Ada pramugari yang pakai jilbab. Foto dia pakai jilbab. Tapi di atas pesawat boleh tak pakai jilbab? Tidak. Ini foto sebelum naik pesawat pakai jilbab. Ini foto setelah naik pesawat tak pakai jilbab. Kenapa? Peraturan perusahaan tidak membolehkan pramugari pakai jilbab. Tapi Aceh bisa membuat seluruh pramugari yang mau mendarat di bumi Aceh pakai jilbab. Artinya apa? Bukan cuman dulu Perlak yang hebat, bukan cuman Sultan Malikul Saleh yang hebat, bukan cuman Sultan Iskandar Muda. Sampai hari ini Islam masih tetap jaya. Sampai hari kiamat Perlak Aceh akan menjadi tempat standar Islam utama di Nusantara. Di mana di Indonesia ada dinas syariat? Ada? Mana ada? Yang ada dinas pendapatan daerah, duit. Tapi dinas penerapan syariat. Makanya kalau sampai ada orang Aceh masuk neraka, keterlaluan. Karena semua perangkatnya sudah disiapkan Allah dari sini. Selama dalam perjalanan saya di Aceh, dibawa oleh Ustaz Fadil Rahmi, dari mulai atas sampai ke bawah, kami sudah berkeliling. Ada tiga hal penting yang membuat Aceh masih tetap terjaga. Yang pertama, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak pernah mencabut ilmu macam mencabut pokok kayu dari akarnya. Tapi Allah mencabut ilmu bimautil ulama, dengan matinya ulama. Dan di Aceh, ulama tidak pernah mati, karena sampai hari ini masih tetap datang silih berganti. Allahu Akbar. Saya datang bersilaturahim ke Abu Tumin, saya datang bersilaturahim ke Abu Mudi, saya datang malam ini bersilaturahim kepada ayah, saya datang bersilaturahim kepada Abu Yusuf. Mereka ulama-ulama, dalam kepala mereka kitab kuning, bahasa Arab mereka, nahunya, balaghahnya, mantiknya, bayannya, arut qawafinya, masak kitab fikih Syafi'i itu dalam kepala mereka. Lalu mereka membuat sebuah lembaga keilmuan, hanya ulama saja di dalamnya. Tastafi, tasawuf, aqidah, tasawuf, aqidah, tasawuf, tauhid, fikih. Karena Islam ini isinya tiga. Tasawuf, akhlak. Bagaimana membersihkan hati. Ibu, ibu harus sabar. Suami nikah lagi, sabar. Itu dikaji oleh penyakit hati. Ada tetangga rumah baru, jangan kita marah. Nengok kawan punya cincin emas, jangan kita demam puyuh. Nengok kawan mobil baru, jangan kumat jantung koroner. Itu kajian tasawuf, mensucikan hati. Tastafi, tasawuf. Ta, tauhid. La ilaha illallah. Apapun yang datang, jangan sembah pokok kayu. Itu bukan pokok kayu, pokok yang listrik. Jangan sembah sungai, jangan sembah setan, jangan sembah hantu, jangan minta pada jin, jangan minta pada laut. La ilaha illallah. Tas, tasawuf. Ta, tauhid. Fi, fikih. Bagaimana cara wudu, bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa. Ini ulama-ulamanya diikat oleh tastafi. Masyarakatnya, masyarakat tidak bisa diajak pengajian yang berat. Masyarakat tidak bisa diajak baca kitab. Masyarakat tidak bisa diajak pengajian yang ekstrim. Bukan ekstrim artinya keras. Es krim. Masyarakat ini maunya lembut. Zikir, pengajian. Maka ulama di Aceh cerdas. Untuk ulama-ulamanya, tastafi. Untuk masyarakat umumnya, sirul mubtadi. Apa itu sirul mubtadin, Pak Ustaz? Ini topinya. Sirul mubtadin. Nampak kan tulisannya? Ini baju. Sirul mubtadin. Anggotanya sekarang satu Aceh 175 ribu orang. Allahu Akbar. Bayangkan kalau 175 ribu orang itu bersalaman dengan Ustaz Somad. Seminggu baru selesai. Salamannya biasa aja. Pas habis salaman, selfie ya. 175 ribu orang terdata. Baru saya sadar. Selama ini saya ceramah jamaahnya banyak. Jamaah siapa? Tapi ini jelas. Hai saudara-saudaraku seluruh Indonesia, kalian tiru apa yang ada di Aceh ini. Allahu Akbar. Bagaimana meniru yang di Aceh? Untuk ulama-ulamanya, ting-teng-ting-tengnya, otak-otaknya, tulang sulbinya, inti-intinya, namanya tastafi. Tasawuf, tauhid, fikih. Untuk masyarakat umumnya, untuk masyarakat awamnya, ada satu lagi lembaganya. Sirul Mubtadin. Dan ini bukan cuma di Aceh, bahkan sudah sampai ke Norwegia, masyarakat Aceh di Eropa, bahkan sudah punya cabang di Malaysia. Kita berdoa berharap ke depan di seluruh negeri ada cabang-cabang Sirul Mubtadin, insyaallah. Amin. Nah, apa yang mereka lakukan? 3, pertama memperkuat akidah. Akidahnya Abul Hasan Al-Ash'ari, Ahlus Sunnah wal fikihnya. Mereka menghormati fikih Hanafi, mereka menghormati fikih Maliki, mereka menghormati fikih Hambali, tapi mereka berpegang pada fikih Imam Mazhab Syafi'i. Sedangkan akhlaknya, akhlak tasawuf, akhlak sufi, akhlak orang yang apa tasawuf itu? Man safa qalbuhu lillah, orang yang hatinya bersih karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan cahaya ke dalam hati yang bersih. Maka hati yang bersih jangan dikotori oleh yang haram. Jangan kasih anak makan riba, jangan kasih istri makan sogo, jangan kasih duit tunjang, duit sipak, duit sikut, duit tanduk, duit sundul, sehingga dia makan haram. Alhamdulillah, pesawat belum mendarat ke bumi Aceh, kami tengok di bawah padi menguning hijau. Ada pohon kelapa, ada pohon sawit, ada pula pohon kopi, ada pula serai, minyaknya wangi, namanya serai wangi. Bumi ini subur. Kenapa? Karena janji Allah, walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk negeri itu beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim, akan kami bukakan untuk mereka barakat, barokah-barokah, minas sama, dari langit turun hujan, wal ard, dari bumi tumbuh tanaman. Bayangkan dari bumi Aceh macam-macam keluar, keluar gas sampai kering, keluar minyak sampai kering, minyak keluar, orang gali tanah keluar lumpur, Aceh gali tanah keluar gas, digali tanah keluar minyak, kualitas minyak internasional, tanam-tanaman subur. Kenapa itu? Barokah doa para ulama. Ini negerinya para ulama, ini negerinya sultan-sultan yang soleh. Maka jangan buat maksiat, buat dosa di atas bumi Nangru Aceh Darussalam. Kalau mau buat dosa, cari bumi yang bukan bumi punya Allah Subhanahu wa taala. Ada bumi yang bukan punya Allah? Tak ada. Bumi setan, tak ada. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama ada ulama yang luar biasa. Kedua, perhatian saya di Aceh, kenapa bertahan Islam di Aceh? Karena banyak dayah-dayah pondok pesantren. Di tempat lain orang tak mau masukkan anak pesantren, takut jadi teroris. Anak bapak di mana? Islamic boarding school. Anak kamu di mana? SMA Plus. Anak kamu di mana? SMP Keren. Masukkan anak anda, dia akan jadi orang kaya, tapi tak hormat pada orang tua, mati masuk dalam neraka. Apa gunanya masukkan anak ke pesantren kedayah, dia dapat barokah guru. Saya di pesantren dibawa, pesantren Abu Mudi, pesantren-pesantren dayah-dayah dibawa, melimpah ruah santri, membaca kitab, sopan santun, tata krama, budi bahasa, masya Allah, tabarakallah. Mereka yang sekarang di pesantren kelas 1, nanti mereka akan tamat dari pesantren, tamat dari dayah. Mereka yang akan menjadi bupati, wali kota, gubernur, bapak dandim, kapolres, dan ramil, tak apa-apa lagi lah pokoknya. Karena kita ini pun hidup tak akan lama. Pertama, ada ulama. Yang kedua, ada benteng-benteng pertahanan ulama yang akan melanjutkan tongkat estafet. Itulah dayah-dayah. Dan yang ketiga saya perhatikan adalah politiknya. Masuk dakwah ke dalam politik. Di tempat lain hanya ceramah aja. Bayarlah zakat. Bayar zakat. Selesai pengajian, komen lah kan? Tidak. Di sini tidak. Zakat dibayar, tapi melalui politik. Apa dia? Kalau di luar Aceh namanya perda, peraturan daerah. Kalau di Aceh namanya kanun. Kanun Aceh. Bayar zakat. Kalau di luar sana namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Kalau di Aceh namanya Baitul Mal. Bait, rumah. Mal, mal artinya miring. Baitul Mal, rumah miring. Mal artinya miring. Karena hati kita miring kepada harta, maka disebut ya Baitul Mal, rumah harta. Mal itu artinya harta. Hati kita miring ke harta. Ini masjid, ini mall. Hati kita miring ke masjid apa ke mall? Nah, maka disebut dia mal. Orang barat menyebutnya mall. Orang Arab menyebutnya mal. Mal artinya harta. Karena hati kita condong kepada harta. Enggak Pak Ustaz, hati saya tak condong kepada harta. Terus kepada duit. Duit itu kan harta. Apa isi baitul mal? Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Itulah isinya. Kita disuruh sholat di mana? Baitullah. Masjid, surau, langgar, musola. Kita disuruh berbagi harta ke mana? Baitul mal. Maka jelas dia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Baitul malnya berisi, baitullahnya berisi. Kesan saya di Aceh, masjidnya cantik-cantik, bagus-bagus, besar bekas. Ukirannya khas. Nanti Bapak Ibu kalau kebetulan jalan-jalan ke Pekanbaru, singgah di akap. Bukan kakap, akap. Akap itu singkatan dari antar kota, antar provinsi. Terminal bis akap. Keluar dari terminal bis akap, belok ke kanan, ada masjid unik. Satu-satunya masjid, tak ada masjid lain bentuk itu. Itu masjid siapa? Itu masjid orang Aceh di Riau, Pekanbaru. Mereka punya masjid satu besar. Allahu Akbar. Tapi bukan berarti ada hansip satpam menjaga. Pas mau sholat, tanya, kau Aceh apa tidak? Tak Aceh, cawut. Nah, boleh. Saya beberapa kali diminta oleh Persatuan Aceh Riau untuk ceramah. Saya bilang nanti. Ustaz tak mau ceramah di tempat Aceh. Saya dah bolak-balik ke Aceh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Mereka bangun masjid bukan cuma di tanah mereka, tapi di tanah tempat lain, di provinsi lain, bahkan di negara lain. Mereka buat masjid ciri khas. Apa dia? Bangunannya unik, punya arsitektur tersendiri. Ini masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini jamaah ramai. Ini bukan jamaah Ustaz Abdul Somad. Ini adalah buah daripada daya, buah daripada para ulama, buah daripada alim ulama. Maka mereka ini datang. Andai mereka dulu tidak dididik ulama, tidak dididik daya, tidak tahu agama, dibuatkan pengumuman keliling kampung pakai baleho, hadirilah tablik akbar nanti malam oleh Ustaz Abdul Somad dari Riau. Orang tak tahu siapa itu. Ustaz, ngapain kita ngomong Ustaz? Mendingan kita main gaplik. Tapi karena mereka dididik oleh para abu, para abi, para tengku, dididik hormat pada ulama, maka sakingkan hormatnya mereka, mau naik ke pentas pun payah. Udah boleh turun mobil, jangan dulu turun. TNI sebelah kiri, Polri sebelah kanan. FPI. Mau turun. Begitu saya mau turun. Ustaz! Masya Allah. Begitulah cinta. Berapa tangan tadi yang tak sempat tersalami? Berapa kaki tadi yang sempat terinjak? Sakit hati mereka. Ya, tangannya terinjak. Kakinya terjepit. Andai dia diam, tapi dia tidak memaafkan saya cari dia nanti di akhirat. Daripada saya mencari mereka di akhirat, bagus minta maaf di sini. Maukah Bapak Ibu memaafkan segala silap salah saya? Udah, selesai. Daripada dicari dia di akhirat, di padang mahsyar. Di padang mahsyar semua orang berkumpul. Di padang panjangnya payah jumpa. Apalagi di padang mahsyar. Oleh sebab itu, jangan berbuat zalim. Ittaqu zulma. Takutlah kalian pada perbuatan zalim. Fa inna zulma, sesungguhnya kezaliman, zulumatun, dia akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Belajar pada masa lalu Aceh, bagaimana supaya Aceh di masa akan datang jangan sampai Islam ini hilang. Ustaz, jangan takut-takuti kami lah. Mana mungkin Islam hilang dari Aceh? Saya bukan nakut-nakuti saudaraku. Tahu Andalusia? Kalau saya tanya Andalusia, banyak orang tak tahu. Tapi kalau saya tanya Real Madrid Barcelona, oh tahu. Real Madrid Barcelona itulah Andalusia. Islam di sana pernah berkuasa 700 tahun lamanya. Masjidnya besar, tertulis Masjid Al-Hamra. Hamra diambil dari kata ahmar, artinya merah. Kenapa disebut Masjid Merah? Karena terbuat dari batu granit berwarna merah. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita, bisa nanti kita umroh ke Makkah, dari umroh jalan-jalan kita ke Andalusia insyaAllah. Amin. Cantik, indah. Tapi apa yang terjadi sekarang? Masjid-masjid tidak lagi boleh sholat di dalamnya. Masjid dirobah menjadi museum. Masjid dirobah menjadi tempat wisata. Tidak boleh tonton sinetron, film, bagaimana seorang laki-laki perempuan datang ke Masjid Al-Hamra Cordova, pas mau sholat, security-nya melarang. Forbidden. No, tak boleh. Kenapa? Karena ini bukan lagi masjid, berubah. Siapa yang merubahnya? Seorang perempuan bernama Isabella. Makanya jangan lagi nyanyikan lagu Isabella. Isabella. Lagi. Itu dulu dia tak tahu sejarahnya. Dinyanyikan oleh Amy Search. Ustaz tahu juga? Iyalah. Saya kan lahir tak langsung tua. Anak muda. Tapi dulu tak tahu, sekarang baru tahu. Salahkah Isabella? Isabella salah. Tapi kita juga salah. Kenapa kita lemah? Salahkah Belanda menjajah kita? Salah. Salahkah Jepang menjajah kita? Salah. Tapi kita salah juga. Kenapa dia kita kasih masuk? Buktinya sekarang kita kuat, kita usir dia. Tinggal terongnya. Terong Belanda. Sama durian Belanda. Jepang tinggal selopnya, selop Jepang. Dikejar sama orang Indonesia, pakai tombak, lari dia, tilang, tinggal selopnya. Selop Jepang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kalau belajar kita ini, kalau ingin tetap Islam, apakah kita ingin Islam tetap berjaya di Aceh? Maka rumusnya pakai yang dipakai oleh ulama Aceh. Aceh tak pernah sepi dari para ulama. Dulu hadir ulama-ulama besar, Hamzah Fansuri, Syekh Syamsuddin Sumatrani, Syekh Abdurraub Asingkili. Meninggal mereka, digantikan lagi oleh ulama berikutnya, Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Meninggal mereka, datang lagi Syekh Muhammad Wali. Meninggal Syekh Muhammad Wali, datang lagi Profesor Dr. Muhibuddin Wali. Datang lagi ulama-ulama. Sampai hari ini masih ada para ulama. Kalau pejabat meninggal dunia, insya Allah cepat dapat penggantinya, betul? Belum mati sudah ada penggantinya. Penggantinya sudah ke dukun. Dukun, ini lama betul, bisa tak kita matikan dia cepat? Tapi kalau ulama meninggal dunia, Syekh Krongkali, Syekh Muhyiddin Wali, Syekh Muhammad Wali, Syekh Abdurrahman As-Singkili, hari ini alhamdulillah masih ada tembok-tembok, benteng-benteng yang kuat menjaga Aceh. Itulah dia para abu, para abi, alim ulama. Maka kita cetak ulama-ulama, masukkan anak ke dayah, ke pondok pesantren. Yang sudah memasukkan anaknya pesantren, alhamdulillah. Yang belum memasukkan anaknya pesantren, na'uzu. Mudah-mudahan setelah pengajian malam ini, bulan Juni nanti, berbondong-bondong mendaftarkan anak ke dayah, ke pesantren. Daftarkan anak Anda sebelum penutupan tanggal berikut ini. Ustadz Fadil Rahmi tadi 6 tahun di pesantren Darul Arafah Medan. Dikirim dari Biren. Dari Biren turun ke bawah, tinggalkan di pesantren. Medan di tengah, Aceh di atas, Riau di bawah. Abdul Somad datang dari Riau, dikirim ke Medan. Ustaz Fadil dari Biren dikirim ke Medan. Berjumpa kami di Medan. Dia 6 tahun di pesantren, saya 1 tahun aja. Hebat Ustaz, cerdas Ustaznya, cuma 1 tahun aja. Tak tamat. Bukan hebat. Habis 6 tahun dia pergi ke Mesir. 96 dia ke Mesir, 98 saya ikut pula. Saya tengok kakak kelas ke Mesir, saya pun berangkat pula ke Mesir. Naik pesawat Royal Jordan Airlines. Keren kan? Royal Jordan Airlines. Kenapa naik pesawat itu? Itu tiket paling murah. Saya paling sakit hati waktu di Mesir jumpa orang Aceh. Kenapa? Anak Aceh dapat beasiswa dari Pemda $100 sebulan. Oh, sekolah. $100. Menyesal saya tak lahir di Aceh. Kok bisa lah dulu request lahir. Tepat tanggal lahir, Perlak. Bisa lah ke Pemda. Hah? Tadi. Kenapa? Nah, setelah kita pulang, barulah. Ini adalah anak yang dulu kita kirim. Nah, siapa ngirim? Pergi tak diantar, balik tak disebut. Ustaz hantu. Maksudnya Ustaz yang menceramahi. Kalau ada hantu-hantu di pokok kayu, mudah-mudahan masuk Islam ya, insya Allah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ke depan masukkan. Ini banyak ibu-ibu enggak mau masukkan anak ke pesantren. Tak mau menerima menantu tamat pesantren. Pak, saya mau minang anak bapak. Apa titelmu? SH. Masuk. Pak, saya mau minang anak bapak. Apa titelmu? MSI. Come on. Apa MSI? Master segala ilmu. Datanglah satu anak muda. Kau apa titelmu? SAG, Pak. Kami pergi sana. SAG, Sarjana Alam Goib. Rupanya menantu yang kaya tadi pecandu narkoba, mati sakau. Rupanya menantu yang tadi kaya hebat tadi mati juga. Kenapa? Rupanya memelihara tuyul. Ketika kau mau mati sakaratul maut meregang nyawa, SAG inilah yang datang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Tenang ya mak, mama jangan sedih. 2 hari lagi selesai nih. Inilah yang kau benci dulu. Inilah yang kau tak suka dulu. Kisah nyata, true story. Seorang ibu berkata ngejek keponakannya. Keponakannya ini numpang di rumah dia. Apa kata dia? Kamu ngapain di pesantren? Nanti tamat mau makan apa? Lihat tuh anak tante. SH, MH, doktor. Lihat tuh anak tante. Begitu anak-anak selesai, tidak kenal agama, menikah, dapat bini setan. Tak mau menjaga mertua. Akhirnya apa? Sekarang menumpang di rumah keponakan yang dulu diejeknya. Karena di pesantren dia diajarkan berbakti kepada orang tua. Ada. Nyata. Real. Kisah nyata. Hidup. Ada orangnya sekarang. Kalau mau, nanti kita bicarakan 4 mata. Ustaz, bisa kita bicara 4 mata? Jangankan 4. 3 pun bisa. Maka masukkan anak. Saya Pak Ustaz, ini terus terang Pak Ustaz ya, jangan tersinggung ya. Oke, kenapa? Kenapa tak mau masukkan anak ke daya? Nanti kalau masuk daya, dia jadi apa? Loh, di daya dia bisa ikut ujian persamaan. Dia tetap nanti tamat punya ijazah SMA. Habis dari daya dia masuk polisi, bisa apa tidak? Bisa. Justru anak daya itu diterima di polisi. Kenapa? Polisi seleksi kesehatannya ketat. Kalau dia sekolah SMP, SMA, cabut, merokok, pakai narkoba, telinga ditindik, tak lulus dia masuk polisi, tak diterima masuk tentara. Di daya, bersih dadanya. Yang di luar-luar pas diperiksa, dada berawan. Saya nengok sendiri anak-anak SMP, anak SMA. Tadi sore dapat video anak SMP mengeroyok guru di kelas. Udah nonton? Ya. Ini kacau balau ini sekarang. Guru takut pula menempeleng murid. Kenapa? Pas mau ditempeleng di fotonya. Nah, aku laporkan pada Komisi Perlindungan Anak. Kakak, Pak, pukul apa? Kurang ajar itu anak. Benteng terakhir perlawanan kita adalah pondok pesantren Dayah masih tegak berdiri. Daftarkan. Tidak ada alasan orang Aceh tidak mendaftarkan anak-anaknya ke pesantren. Kami tamat pesantren, Ustaz Fadil tamat pesantren, Ustaz Fahrul Rizal tamat pesantren, Ustaz Somad tamat pesantren. Memang kami tidak kaya. Tidaklah kaya hebat betul, tidak. Tapi tengok komen-komen cewek-cewek di YouTube. Ustaz, jadikan yang kedua ya. Padahal lama saya bercermin, ganteng tidak, putih tidak, mancung tidak, hitam kering pesek. Apa yang Bapak Ibu ragukan? Tamat pesantren, anak jadi tentara, bisa. Jadi polisi, bisa. Jadi bupati, bisa. Jadi wali kota, jangankan wali kota, jadi wakil presiden aja diminta orang, kita aja enggak mau. Sombong kan, Yusuf, bukan sombong, cerita aja. Supaya ibu-ibu ini semangat memasukkan anak ke daya. Benteng pertama, masukkan anak ke pesantren, masukkan ke daya. Yang kedua, Islam mesti masuk ke dalam politik. Poligami pula, kata dia. Ilaha illallah. Bukan salah saya, Bu, ya. Ibu jangan marah. Kadang ibu ini merajuk dia. Kalau gini ceramahnya bagus, kita pulang. Jangan. Ibu memangnya kalau pulang bisa keluar? Mana bisa orang sebanyak ini? Politik penting tak politik? Penting. Ustaz Somad ceramah. Bayar zakat. Bayar zakat. Bayar zakat. Jemaahnya tidur. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, siapa yang tidak membayar zakat? Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Siapa yang tidak bayar zakat, maka mereka akan diazab neraka. Selesai pengajian, baru dia bangun. Qad qamatish shalah. Cepat betul, Ustaz. Siapa khatib tadi? Itu maka khatib itu dikasih tongkat. Kalau nampak tidur bawah, makanya kalau saya khutbah, tengok rekaman-rekaman khutbah. Kalau khutbah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya tengok, mana yang mengantuk. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Yang tidak membayar zakat. Cuma anak-anak yang di belakang itu tak takut. Anak-anak di belakang kita di atas berapi-api dia. Ustaz tahunya dari mana? Saya terlambat khutbah Jumat. Pas mau ke masjid, macet, lambat. Jadi saya di barisan paling belakang. Paling belakang saya. Lalu kemudian tak lama masuk saya ke dalam masjid, mau sholat. Khotib sedang khutbah, mana di samping ketawa. Saya tengok, dia tengok ya pula saya. Bukan takut dia. Tak lama selesai saya terlambat, saya sangka saya terlambat. Sesudah itu datang polisi. Rupanya polisi lebih lambat lagi. Kenapa ya kan, ngurus lalu lintas. Ada razia tadi. Begitu pak polisi masuk, anak-anak itu diam. Polisi. Itulah pentingnya kekuasaan. Makanya anak-anak muda kita harus jadi polisi dan tentara. Polisi tak perlu ceramah. Polisi tak perlu kata sambutan. Makanya malam ini Pak Kapolres tak ada sambutan. Polisi datang hanya ke masjid pakai seragam. Sholat aja dia. Itu efeknya luar biasa. Allahu Akbar. Pucat anak itu sambil. Kenapa anak-anak itu takut? Ada pistol. Walaupun pistolnya tak berpeluru. Itu saya mau cerita betapa pentingnya power, kekuasaan. Sekarang saya mau kasih satu contoh sampel. Di luar namanya perda, peraturan daerah. Di Aceh namanya kanun. Apa dia? Seluruh daerah-daerah harus kita bantu kelasnya. Yang anak yatim kita bebaskan SPP uang sekolahnya. Bisa apa tak bisa? Duitnya dari mana? Dari duit APBD. Tapi Pak Bupati tidak berani mengucurkan dana. Karena kalau sembarangan dia ditangkap KPK. Tapi kalau ada payung hukumnya bisa. Payung hukumnya mana? Kanun, perda. Yang buat kanun siapa? DPR. Yang milih DPR siapa? Kapan? Rabu pagi 17 April. Nah, saya ingin jangan sampai kerumunan ini sekedar berkerumun macam semut mengurumuni gula. Gula habis selesai. Saya ingin kerumunan berubah menjadi kekuatan. Siap? Siap. Ini Ustaz Somad nampaknya kampanye ini. Saya bukan orang partai. Saya tak pernah bicara partai, saya tak pernah bicara nomor urut, saya tak pernah bicara warna. Jangan identikkan saya dengan partai apapun, karena warna yang saya pakai macam-macam. Ada putih, ada hijau, ada hitam, ada merah. Lalu Ustaz nyoblos yang mana? Luber, langsung umum, bebas, rahasia. Maka pilihlah wakil-wakil rakyat yang peduli kepada daya. Setuju? Peduli kepada anak yatim, setuju? Peduli kepada janda-janda, setuju? Janda-janda tua maksudnya. Yang ini langsung semangat aja terbayang dia, setuju? Yang tua-tua, anaknya udah meninggal, suaminya tak ada, tinggal sebatang kara di panti jompo. Siapa ngasih dia makan? APBD, bupati wali kota nggak berani. Tapi kalau ada payung hukumnya, siapa yang membuat? DPR. Ini nanti caleg-caleg akan berkeliaran ke masjid-masjid membawa karpet satu gulung. Saudara-saudara, jamaah sekalian, ini ada satu gulung. Ini DP-nya. Nanti kalau saya terpilih, saya tambah. Kalau saya kalah, ini saya jemput lagi. Pak, jangan bawa karpet. Kami sudah karpet banyak. Lampu tak usah kau bawa. Kipas angin AC kami penuh. Yang kami inginkan tiga. Kalau engkau duduk di kursi legislatif itu nanti, kau perjuangkan kanun, kau perjuangkan perda. Pertama, keluarkan perda zakat PNS, ASN, pegawai, BUMN, perusahaan, zakat potong atas. Setuju? Yang kedua, angkat guru-guru agama di SMP, di SMA. Karena SMP, SMA guru agamanya minim. Angkat. Biayanya dari mana? Honda. Honor daerah. Masukkan 5 pelajaran agama. Quran, hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Gurunya dari mana? Angkat alumni UIN Ar-Raniri. Angkat alumni Stein. Angkat alumni Daya yang bisa baca kitab. Angkat mereka. Bisa PNS, alhamdulillah. Tidak bisa honorer, tidak bisa dosen kontrak, tak juga bisa. Pokoknya tolong aja lah. Empat. Masih tiga Pak Ustaz. Tiga. Keluarkan perda berbusana muslimah seperti yang pernah keluar perda di Aceh. Kanun Aceh. Apa kanun perdanya? Perempuan tidak boleh keluar rumah duduk ngangkang. Pernah dengar? Saya baca itu di koran. Bagus. Sekarang perempuan pakai Yamaha Mio, pakai duduk ngangkang, masuk angin. Diajarkan. Rambut tak boleh nampak. Kira-kira yang Ustaz Somad bicarakan yang tiga ini masuk akal apa tidak? Siap memilih wakil-wakil rakyat? Busar balehu saya baca di Aceh. Apa dia? Kampanye hitam. Jangan jelek-jelekkan orang. Jangan ucapkan kebencian. Jangan ada hate speech. Wujudkan pilkada, pilpres, pileg yang damai, aman, sejahtera. Yang bagi-bagi duit Pak Ustaz, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, tepuk tangan dulu. ambil duitnya, serahkan ke anak yatim. Setuju? Mulai tak sama. Tadi semangat. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju. Ambil duitnya, serahkan ke anak yatim. Setuju. Ustaznya dengan sangka untuk awal. Itu duit haram, itu duit sogok itu. Jangan korbankan negerimu, kabupatenmu, kotamu, provinsimu. Akan rusak DPR kota, DPR kabupaten, DPR RI, DPD. Akan diwakili oleh orang-orang yang suka membayar pakai duit, duit, duit, duit, duit. Tak duit-duit apa, jual rumah, jual kambing, jual semua. Nanti sampai dia duduk 2 tahun, 3 tahun, akan dia tarik balik macam main layang-layang. Ulur, ulur, ulur. Sampai masanya tarik, tarik, tarik. Diperasnya duit umat sampai habis. Mau? Tidak. Makanya nanti kalau ada telpon datang dari Perla. Assalamualaikum, Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada pula yang nyebar kami duit serangan fajar hari Rabu pagi 17 April. Jangan ambil. 100 ribu Pak Ustaz. Haram. 1 juta Pak Ustaz. Banyak ini. Jadi gimana Pak Ustaz? 1 juta pun juga haram. 100 ribu haram, 1 juta haram. Banyak haram, sikit haram. Sikit haram, banyak haram. Kalau kita bagi 2 Pak Ustaz. Ulama tak sepakat dengan saya. Ada juga yang mengatakan makro. Nampaknya Ustaz Somad kalau suaranya sudah mulai kendur itu berarti sudah dapat. Ini masih keras suaranya, nampaknya belum dapat lagi. Kalau mulut terisi air susah bercakap, betul? Coba lah isi mulut isi air. Habis. Jangan sampai mulutmu diisi yang haram, haram, haram. Jaga. Lebih baik kita kurus daripada kita gemuk makan haram. Yang gemuk yang sakit, yang susah. Yang gemuk-gemuk pun di Aceh ini halal-halal makanannya. Pokoknya kalau dengar ceramah saya, kuncinya satu, jangan tersinggung. Karena beberapa orang yang dengar ceramah saya tersinggung, balik dari ceramah, minum kopi, mati. Bukan gara-gara ceramah saya, diminumnya kopi Mirna.